sana dingin merayu hati, cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Hilang pandangan mata, bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersunya. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu. Berlalu, tak ada Ku yakin kau tak akan mengobati luka ini. Biarkan mengalir darah tak henti. Ku tahu kau hanya membuat lukaku semakin pori. Kini kau datang, esok kau pergi, seakan engkau tak punya hati. Terlalu aku mencintaimu, rupanya kesempatan bagimu. Maafku untukmu berulang kali, tapi tiada arti. Kini denganku, besok dengannya, aku tak sanggup lagi. Sakitnya ada jejak cinta. Bangkai di terik mentari, hujan datang tiba-tiba. Keputusan Maaf, aku tak berdaya. Seperti yang engkau inginkan untuk melupakan dirimu dan segala yang ada padamu. Aku hanya insan biasa, tak pantas menerima cinta. Hujan di bawah telanggu

panas mendera. Aku selalu ada meski hujan deras melanda. Aku tetap setia kerana ku cinta. Panas mendera, aku selalu ada meski hujan deras melanda. Aku tetap setia kerana ku cinta. hapuslah kasih air matamu sayang. Andai kau tahu dalam hatiku hanyalah satu, takkan terganti namamu kasih sayang. Maafkan diriku kasih yang telah membuatmu kecewa. Aku tak ingin diri cinta di belakangku. Sadarkah dirimu kau melukai aku? Kau berjumpa mesra dengannya. Hancurnya hatiku bila mengingatmu. Kau hianatiku dengan dirinya. Bagaimana cara lupakan tentangmu agar rasa rindu tak lagi mengganggu. Alihkan rasa pada dirinya, aku kecewa. Coba kau katakan kurangku apa agar aku bisa buat kau bahagia. Sungguh tak kusangka ini akhirnya cinta kau balas. Hancurnya hatiku bila mengingatmu. Kau hianatiku dengan dirinya. Bagaimana cara lupakan tentangmu agar rasa rindu tak lagi mengganggu. Kan setia engkau mendua, kau alihkan rasa pada dirinya, aku kecewa. Coba kau katakan kurangku apa agar aku bisa buat kau bahagia. Sungguh tak kusangka ini akhirnya cinta kau balas luka. We'll be right back.

salah rusuh, basabala di penantian. Dulu mengotabang pulang ke kubangan, kini imamalayo sinan besaran. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena kemenduakan cinta di naina suci.

hati. Marilah semua beda menggenggam janji. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamu jolambe pinta balaku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu. Lamu jolambe pinta balaku. Basa

Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senyama nanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Untukku.

Siram ini

Terima kasih. kasih, biarkan ku bawa luka cinta ini walau kecewa. Maafkan semua kesalahan, jangan kau tinggalkan semua kenangan. Itu cinta, bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa, indah harum bermakna. Butuhkah cinta telah kau nodai. Berkorban cinta yang suci, dunia kan abadi bila terkianan. Ingatlah diri, cinta yang suci, dunia kan abadi bila terkianan. Ingatlah.

tua di kampung halaman. Siang jo malam hatiku came jo bimbang. Takui ko lape kijang nan kata ngarimbo. Came ko bungo di rewang kumbang nan lagu. Kenai di rantau yo lari de parun tuangan. Basa-basa yang basa badi jagolah diri, jagolah cinta nan suci. Denai nan jauh yo bisa kapulang juo. Sumpah jo janji lai masih dalam hati. Sakali indah denai yo kamandu toi. Biar-biarlah bacan doi konyo kini. Bapisa kita untuk batamu. Yakinlah sayang, percaya cintanya denai. Membasah luka yang dulu pernah kau cipta, kau sayat kembali di atas cerita lama. Tak pernah menjadi impian dan hitam bukanlah segar diingatan kenangan kita bersama, cinta yang telah berlalu ku simpan jadi sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku Selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu? Sayang, ini gak yang seperti kamu kira. Alah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. mulai hari ini kita putus. Sayang. Sayang, sayang. Dengarkanlah kasihku, rintihan hati ini yang selalu memanggilmu, selalu merindukanmu. Bukan maksud hatiku untuk sakiti hatimu karena kehilafanku membuat engkau menjauh, membuat engkau menjauh. Usahlah kau kembali mengharapkanku lagi, sungguh terasa engkau racuni, ternoda engkau racuni. Hey, sayangku, pujaan hati, berikan aku kemaafan. nyanyian di hati. Biarkan dirimu tersakiti. Sekian lama ku menunggu akan dirimu, oh kasihku. Mengertikah dirimu, rindu ini menyiksaku. Biarlah kita terpisah, tak mungkin jua ku kembali. Terlalu dalam sakit yang ku rasakan, kehinaan membuat aku tak pulang. Seandainya aku tahu penantian ini, hadirmu hanyalah sebatas mimpi. Derayan air mata mengusik jiwa ini, ku harap sayang kau tabah menghadapi. Dirimu rindu ini menyiksaku. merana, kini aku merana. Kekasih tercinta entah kemana, sendiri kini ku dibalut sepi. Tiada tempat tuh bercurah lagi. Di mana kini entah di mana bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapangunan manja saat kau berada di sisiku. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi. Menanti dirimu kembali, di sini ku terus menanti. Akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Jangan biarkan dia. kau goreskan di dalam hatiku terus membekas dan tak mungkin terhapuskan. Kau dustai cinta, kau duakan rasa, seolah sengaja kau rangkai kecewa. Setia hanya menjadi sandiwara menyinta. Kau tipu diriku dengan senyum manismu, kau lukai aku. Sampai mati hanya satu cinta untukku, takkan pernah terbagi. Ternyata semua hanyalah butiran sandiwara cinta semata. Menjelang kau dapat pengganti orang yang lebih bertata, tak kusangka lemah hatimu Aginda. Rupa hanya kemewahan yang kau cinta. Rupa hanya kemewahan.